rival yukrim doifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Maka memberikan hidangan yang baik, memberikan makanan yang lebih dari kebiasaannya sehari-hari. Misalnya biasanya kalau hari setiap harinya makan tahu tempe, kemudian ketika ada tamu membelikan ayam atau telur, maka ini bukan termasuk tabdzir. Ini adalah termasuk iman billah wa iman bil yaumil akhir. Dan pada hari-hari kita ini banyak tamu yang berlalu lalang, maka bagi ikhwah yang mau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bisa memantau ghurfah ad-duyuf, ruangan tamu, atau bisa memantau apabila ada kawan yang baru datang kemudian mengajaknya makan, mengundangnya ke rumahnya, atau mengantar kepadanya dengan sebungkus makanan. Ini adalah termasuk amalan terhadap hadis ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti apa yang ia berikan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Muttafaqun alaihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala fa hatta law akramahu bi anwa'it ta'am ma yakunu tabdziran. Kata Syekh Yahya, sampai kalau seandainya dia itu memuliakan tamu tersebut dengan beraneka ragam makanan, maya kunu tabdziran. Ini bukan termasuk tabdzir. Karena memuliakan tamu dengan beraneka ragam makanan sesuai dengan kadar kemampuan, sesuai dengan kadar kemampuan. Misalnya kalau membawakan makanan yang banyak, kemudian sekiranya nanti tamunya itu enggak menghabiskan, maka lebih baik bagi dia untuk mengajak dan mengundang tetangga dan juga orang-orang dekatnya untuk makan bareng. Ini adalah sebuah keutamaan dan kemuliaan, dan sama sekali ikhwan itu enggak akan pernah mengurangi harta, bahkan semua itu akan menambah harta kita. Menambah rezeki, menambah barokah rezeki. At-tabdhiru wad'ul mal fi ghairi mawdhi'ihi. Tabdhir, menyia-nyiakan harta, adalah berupa meletakkan harta pada selain tempatnya. Sudah kita jelaskan bahwasanya tabdhir ini bisa dengan dua hal, yaitu meletakkan harta pada perkara yang batil dan juga meletakkan harta melampaui batasnya, menggunakan dan membelanjakan harta melebihi dari batasnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatakhawwaduna bima lillahi bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada beberapa laki-laki yang mereka itu yatakhawwadun, yaitu berkecimpung di dalam harta Allah Subhanahu wa taala, yaitu mal kaum muslimin, yaitu fi baiti malil muslimin bi ghairi haqqan bahaq falahumun nar yaumal qiyamah. Maka mereka, bagi mereka adalah annar pada hari kiamat. Maka ini termasuk tabdzir. Termasuk tabdzir. Dan juga termasuk tabdzir adalah apa yang ditempuh oleh banyak dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf, di mana mereka di dalam pendidikan mereka berlomba-lomba dan memacu kaum muslimin untuk mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya. Ini termasuk tabdzir. Ini termasuk tabdzir. Dan juga termasuk takhawud fi malillah bighairi haq, termasuk mempergunakan harta bighairi haq. Uang masuk sampai puluhan juta, ini untuk apa? Ini bighairi haq. akhduhum akhdul mal bighairi haq. Ini termasuk akhdul mal bighairi haq. Kemudian memberikan fasilitas bagi para tulab dengan fasilitas yang VVIP. Ini juga termasuk tabdzir. Ya ikhwan, para tulabul ilm mereka bisa belajar hanya sekedar bermalam dengan kasur yang tipis, dengan bantal seadanya, dan kipas yang menghalangi dari serangan nyamuk, dan ruangan yang sederhana. Ini sudah cukup. Buat apa harus bermewah-mewah dan bermegah-megah? Ini bukan sesuai, tidak sesuai dengan dakwahnya para anbiya. Karena itu, kalau memang mau membuat seperti itu, jangan dinisbahkan kepada salaf. Kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah dakwah untuk menjauhi dan juga meminimalisir dari fitnah dunia. Tapi kenapa kaum muslimin yang menisbahkan diri kepada salaf pada hari ini, mereka justru mengajak manusia untuk bermegah-megahan, bahkan takalluf. Iya, kalau semua kaum muslimin punya harta seperti itu, sebagian atau banyak dari mereka adalah takalluf, tidak mampu. Tapi karena ingin anaknya mendapatkan pendidikan yang dia kira berkualitas, sehingga dipaksa-paksa dicarikan uang sebisanya demi menyekolahkan anaknya, dan ini termasuk zulm. Dan juga tahjir, pembatasan terhadap kaum muslimin yang enggak punya uang, enggak bisa masuk. Ini adalah tahjir, pembatasan kepada kaum muslimin. Dan itu bukan dakwahnya para anbiya, bukan dakwahnya para rusul. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menamakan diri mereka, mengatasnamakan sebagai dakwah salafiyah. Hati-hatilah mereka dari ancaman ini. Ini termasuk takhawud bima lillah bighairi haq. Termasuk tabdzir. Termasuk menggunakan harta di luar batasnya. Akhrajahu al-Bukhari min hadithi Khawlah binti Amir radhiyallahu ta'ala anha. Walasiyama idha kana yulkil mala fil mazabili ta'afuhul kilabu. Terlebih lagi apabila dia itu membuang harta di tempat-tempat sampah. Mazabil jamak dari mazbalah, tempat sampah. Yulkil mal fil mazabil ta'afuhul kilabu, yang sampai anjing itu tidak mau. Ta'afuhu artinya raghibanhu. Setiap hari harus membuang nasi, setiap hari harus membuang makanan. Ini adalah termasuk takhawud fi malillah bighairi haq. Qala aidan at-takhzinu lilqat min at-tabdhir wal israf. Demikian juga at-takhzin, yaitu kegiatan takhzin. Dikatakan takhzin itu karena menyimpan qat di pipi sebelah kiri atau sebelah kanan. Namanya takhzin, menyimpan. Khazana itu artinya menyimpan, mentandon, tandon, menyimpan. Karena qat itu adalah daun yang dimakan terus tapi enggak ditelan. Dikunyah terus, dikunyah, dikunyah, dikunyah, dikunyah, simpan sampai di pipi sampai penuh, pipinya sampai molor. Karena setiap hari dipakai makan qat. Qat itu daunnya seperti pohon imbo. Seperti pohon imbo itu kemudian dimakani terus, bawah satu kresek dimakan, dikunyah, dikunyah, tapi enggak dimakan, enggak ditelan. Disabto. Tapi juga enggak dibuang. Disimpan di pipinya ini sehari, kadang sehari semalam. Memabukkan. Itu namanya tahzin. Lil qot. Qot itu adalah pohon tadi. ganja Yaman. Talqot adalah ganja Yaman. Ganjanya orang Yaman itu namanya qot. Dan ini adalah tanaman yang sebagai fitnah. Karena qot ini tanaman lain butuh air, butuh hujan, enggak bisa hidup kalau enggak ada air. Kalau qot ini subur walaupun enggak ada hujan. Ini adalah fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan qot ini mahal. Karena itu banyak orang-orang Yaman menanamnya. Aidan at-tahzinu lil qot min at-tabdhir wal israf. Ini juga termasuk israf karena itu untuk memabukkan sabu. Bangun Viv. At-tahzinil qot. Qot adalah sabunya orang Yaman. Berjenis daun dan mereka kemudian duduk bareng. Para laki-laki duduk di tengah-tengah padang pasir dan membawa makanan dan membawa minuman sambil nenteng tembak, sambil bawa qot. Kemudian cerita ke sana kemari. Gitu saja kehidupannya orang Yaman. Nanti yang wanita kerja. Nanti wanitanya istrinya itu lewat di depannya sambil bawa kayu besar, kumpulkan kayu, suaminya enak-enak saja. Gitu terus tiap hari, apa enggak? Sedih kita lihatnya. Para suami cuma duduk bareng sama kawan-kawannya, bawa tikar sama bawa bantal di depan-depan rumah. Kemudian kalau orang sini ngopi, kalau orang sana ngekot. Sambil bawa nenteng tembak. Jadi siapa yang mau nasihati? Dinasihati di kokang pula tembaknya nanti kan. Jadi gak ada yang berani nasihati. Kemudian seperti itu terus hari demi hari. Gak kerja, gak apa. Makanya yang termasuk tabdhir, termasuk israf dan juga termasuk haram. Qot hukumnya haram. Bukan hanya tabdhir saja tapi haram. Kemudian ditambah lagi itu termasuk tabdhir. Wadduhan minat tabdhir wal israf. Demikian juga rokok termasuk tabdhir. Termasuk israf, melampaui batas. Karena enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Kalau orang bilang rokok ini membuat manusia lebih kuat kerja, membuat lebih kuat berpikir. Ini namanya berarti baterimu sudah soa. Seharusnya kalau misalnya seperti perangkat, seperti senter, kalau seandainya dipakai, baterainya enggak perlu dicolok ke listrik kan bisa. Tapi kalau suatu perangkat kemudian harus dicolok dengan sesuatu yang seharusnya bisa tanpanya, ini berarti menunjukkan sudah rusak perangkat di dalamnya. Demikian juga seseorang apabila dia enggak bisa kerja, enggak bisa ini kalau enggak ngerokok, enggak bisa mikir kalau enggak pakai kopi, enggak bisa ini kalau enggak pakai sabu, ini berarti perangkat dalam dirinya sudah rusak. Sehingga perlu disuplai dan didopeng dengan hal-hal yang seharusnya tidak dibutuhkan. Qala wa timbak minat tabdhir wal israf. Timbak, tembakau. At-timbak artinya adalah tembakau. Ya sama rokok. Tapi rokok yang lugon, rokok yang mentah. Langsung. Ngelinting dhewe. Wa kam tarawna fil a'rasi wal ma'atin hatta yat'aba ahlul bait. Demikian juga betapa banyak engkau melihat, mendapati di dalam a'ras, jamak dari urs, walimahan-walimahan. Resepsi-resepsi pernikahan itu namanya a'ras. A'ras jamak dari apa tadi? Urs. A'ras adalah jamak dari urs, artinya resepsi pernikahan. Wal ma'atim jamak dari ma'tam. Ma'atim jamak dari ma'tam. Pada dasarnya ma'tam secara bahasa adalah perkumpulan manusia untuk sedih bareng atau senang bareng, itu ma'tam. Kemudian lebih sering dipakai untuk berkumpulnya manusia untuk sedih bareng, itu namanya ma'tam. Kalau untuk senang bareng itu a'ros, biasanya dalam resepsi pernikahan manusia ngumpul untuk senang-senang. Tapi kalau ma'atim sebenarnya dalam bahasa itu adalah berkumpulnya manusia untuk sedih atau untuk senang. Tapi kemudian lebih sering dipakai untuk kesedihan seperti orang mati kemudian akhirnya manusia ngumpul di situ berhari-hari untuk merayakan hari duka. Wal ma'atim, betapa banyak engkau melihat di resepsi-resepsi pernikahan atau di tempatnya orang-orang mati Hatta yad'aba ahlul bait, sampai pemilik rumah itu sampai merasa lelah. Bangkrut. Gara-gara apa? Memberikan suguhan-suguhan kepada mereka. Wa mayyituhum mutawaffa wa hum murhaquna min taqdimil mudu. Padahal orang mati mereka sudah mati. Tapi keluarganya malah murhak. Capek, lelah. Murhakun artinya lelah, dilelahkan. Min taqdimil mudu. Dari menyuguhkan mudu. Saya mencari arti mudu ini sampai capek enggak dapat artinya. Ini apa tuh yo kalimat ini mudu ini ya Allah. Dari dulu sebelum Ramadan tak cari sampai kemarin enggak ketemu-ketemu mudu ini. Akhirnya saya tanya kepada Ustadz Muslih Abu Saleh Madiun, hafizahullah taala. Beliau juga enggak tahu. Akhirnya tak suruh tanya kepada masyayikh Yaman. Ini pasti kalimat Yaman ini tak bilang. Tanya kepada mereka. Akhirnya tanya kepada masyayikh di sana dan ternyata mudu ini adalah jamak dari madda'ah. Alat hisab. Bentuknya itu seperti teko, kemudian ada selangnya. Ada banyak terus dihisap bareng. Nah, itu. Kalau di sini ada juga. Hah? Sisa. Hah? Sisa namanya? Sisa. Bahasa Arab juga sisa. Oh, ternyata itu. Saya cuma feeling toh ini pasti jamak. Tapi mufradnya apa? Tak cari-cari. Gak dapat. Ternyata jamak dari madda'ah. Jadi hisab alat bisa alatnya, kalau alatnya tadi berbentuk seperti teko, kemudian ada selangnya, bisa dihisab bareng. Biasanya kalau di sini di diskotek-diskotek biasanya. Jangan bilang iya kamu. Biasanya di diskotek-diskotek atau di tempat-tempat perkumpulannya anak muda. Ini. Tapi kalau versi Yaman, kalau versi anak-anak sini kan modern, bentuknya kan bagus-bagus kan. Kalau versi Yaman, versi klasik, masih bentuk teko. Madda'ah. Bisa diartikan suguhannya, yaitu obatnya, atau alatnya tadi. Mintak di milmudu. Ada juga kawan yang bilang, ini adalah tempat untuk meludah ketika ngekot. Jadi asbaknya kot. Kalau asbaknya rokok kan untuk putungan rokok. Kalau kot itu asbak. Kita juga butuh asbak untuk meludah. Dimakan banyak. Kalau sudah ada beberapa yang sudah enggak ada rasanya, dibuang, diludahkan. Nah, itu kan harus butuh tempat. Ada yang bilang seperti itu. Kawan ada yang bilang madda'ah ini adalah tempat untuk meludah ketika kot. Ketika habis ngekot, sampahnya itu dibuang di madda'ah ini. Ada yang bilang dan itu yang lebih rajih kayaknya itu tadi tempat alat hisab. Wa taqdimid dukhan wal qad. Demikian juga ahlul bait keluarga sibuk dengan memberi suguhan berupa rokok. Nah, kalau zaman sekarang juga kalau mayit biasanya kalau ada beberapa orang ngumpul di rumah di situ pasti disediakan kopiko, rokok sama jajan-jajan. Kemudian minuman. Ini apa? Jadi mayitnya itu sudah meninggal. Bukannya ahlul bait mereka itu bisa istirahat dengan kesedihan mereka, justru malah mereka harus tekor, bangkrut. Menyediakan beberapa suguhan-suguhan yang mahal. Rokok mahal, mudu ini juga mahal, kot juga mahal. Bangkrut akhirnya tekor. Itu. Maka ini termasuk israf. Dan termasuk merugikan, membangkrutkan para keluarga. Ala annal ma'atima nafsaha allati yuqimuha an-nasu bihadzal ijtima'i ghairu masyru'ah. Walaupun pada dasarnya ma'atim itu sendiri tempat atau acara-acara sedih bareng atau merasakan duka bersama. Ini sendiri yang di lakukan oleh manusia dengan model seperti itu, ini adalah ghairu masyru'ah. Tidak disyariatkan. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam sebagian syair, salatun yashqa bihad daru Al-ursu wal-ma'damu wa-zaru. Ada tiga hal yang bisa membuat rumah itu bangkrut. Yashko, itu maknanya adalah bukan sengsara, tapi bangkrut. Yang membuat rumah itu bangkrut. Yang pertama adalah al-urs, hajatan nikahan. Nanti ada duit. Tapi kalau pakai buwohan, biasanya pakai sumbangan, biasanya kadang malah untung. Tapi kalau enggak pakai sumbangan, maka yang namanya resepsi pernikahan, kalau orang zaman sekarang, mahal sekali. Maka ini habis uangnya. Wal maktam, demikian juga maktam. Tadi apa tadi maktam? Artinya apa tadi, Sam? Maktam, Sam? Kemana kamu? Sedang pergi kemana kau dengan hatimu? Apa tadi, Yob? Artinya maktam tadi? Ma'atim tadi loh. Acara berkumpulnya manusia untuk sedih atau untuk bahagia. Tapi maktam itu lebih sering untuk sedih. Ini juga membuat bangkrut. Karena tadi harus nyuguhkan kot, harus nyuguhkan rokok, harus nyuguhi makanan-makanan yang mewah. Wazaru, dan yang ketiga adalah zar. Zar ini adalah ritual untuk mengusir jin dengan alat-alat musik. Ini ritual khusus dari Mesir. Zar ini adalah sebuah grup, bukan grup band, tapi grup musik. Grup musik yang khusus untuk mengusir jin. Ini namanya zar. Pakai duf, pakai rebana. Ini juga menghabiskan uang, karena biayanya mahal. Orang-orang sini biasanya nanggap dangdutan, nanggap orkes, nanggap drum band. Ini semua termasuk tabdzir, termasuk haram, termasuk zur. Faham tadi? Tiga hal yang rumah itu menjadi bangkrut. Resepsi pernikahan. Ini ucapan syair ini enggak mesti benar. Kalau yang urs, yang walimah biasa, kalau sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah enggak seberapa menghabiskan harta. Tapi kalau yang urs yang dipakai untuk megah-megahan dan tabahi, pamer, inilah yang menghabiskan uang. Maka bersyukurlah ya ikhwan, ketika kita berkumpul di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah, ketika kita bikin walimahan juga secukupnya. Sederhana. Kalau hidup bersama kaum muslimin di luar sana, kita akan terpaksa mengikuti kehidupan mereka. Al-ursu wal-ma'tam wa-zaru, yaitu tadi urs persepsi pernikahan, ma'tam adalah kesedihan, dan juga zar adalah grup musik untuk mengusir jin. Tuh. Qala in zada tabdziru yaqtulu bidzunub. Apabila tabdzir ini sampai berlebih-lebihan dan dilakukan secara terus-menerus, maka ini akan membunuh, membinasakan. Karena dia dosa, membinasakan dengan sebab dosa. Makanya dikatakan waqila hadaini in zada, apabila dilakukan secara terus-menerus atau berlebih-lebihan, maka dia akan membinasakan karena sebab dosa. Wahwa min asbabil faqr, dan itu termasuk sebab-sebab kefakiran. Hidup boros ini akan menyebabkan kefakiran. Karena enggak mampu. Karena kadang tekor. Wa yaqtul bil ma'asi, dan juga akan membinasakan dengan maksiat. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun faqala halaktu qala wa ma ahlakaka. Qala waqa'tu ala imra'ati fi ramadhan wa ana sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang laki-laki, maka orang tadi mengatakan halaktu ya Rasulullah, saya binasa. Maka Rasulullah mengatakan wa ma ahlaklu, tiba-tiba bilang binasa, apa yang membuatmu binasa? Qala waqa'tu ala imra'ati fi ramadhan, kecelakaan Rasulullah. Saya mendatangi istri saya di bulan Ramadan, yaitu maksudnya wa ana shaim, di siang hari. Enggak boleh hukumnya. Puasanya batal, dan ini termasuk dosa besar. Maka orang tadi mengatakan halaktu, saya binasa. Maksiat itu ya ikhwan, kalau enggak segera ditaubati, maka ia akan membinasakan. Fa'tabaratil kal maksiatah. Ini hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu indal Bukhari, riwayatnya Imam Al-Bukhari. Maka syahidnya adalah maksiat itu membinasakan, sedangkan israf, sedangkan berlebih-lebihan dan juga boros itu termasuk maksiat. Maka dia juga akan membinasakan. Itu. Jadi kenapa Syekh Yahya membawakan hadis ini pada pembahasan israf, membawakan hadis seseorang yang mendatangi istrinya di bulan Ramadan, padahal kita membicarakan masalah israf. Syahidnya adalah keduanya sama-sama maksiat dan maksiat itu membinasakan. Fa'ta barotil kal maksiatah halakatan. Apa irobnya halakatan? Siapa ini kawan-kawan yang bisa diajak bicara nahwu? Apa irobnya halakatan? Apa yuk? Generasi setelah generasinya Zakaria dan generasinya Zidni dan juga generasinya Rizki. Siapa ini lagi? Generasinya Ayub. Ada korn, mbak ada kornin. Apa irobnya? Apa sab? Fa'tabara tilkal maksiyata halakatan. Balik. Apa Jack? Hal. Teko? Dari mana? Apa artinya itabaro? Maka orang tadi menganggap maksiat tersebut dalam keadaan hancur, dalam keadaan binasa gitu. Apa irapnya dul? Banyak dul yang rajin dul. Irapnya apa ini? Apa yom? Aduh. Sebagai maf'ul? Kedua dari itabaro. Maka orang tadi menganggap maksiat tersebut sebagai halakah, sebagai kebinasaan. Jadi orang tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau yaitu sahabi tadi menganggap maksiat yang dia lakukan adalah sebagai bentuk kebinasaan yang membinasakan dirinya. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam habasal jaisha ala ikdi Aisyata yaltamisuna ikda Aisyah hatta la yadhi'a dhalikal malu. Jadi tadi syahidnya bahwasanya israf akan membinasakan, kata Imam Ibnu Wardi kan, wakila hadaini inzada qatal. Apa dalilnya? Karena israf adalah maksiat, maka maksiat itu akan membunuh, akan membinasakan. Paham? Al-Imam Ibn al-Wardi mengatakan wakila hadaini inza daqotal. Apa dalilnya? Kita kan butuh dalil. Kata Syekh Yahya, israf akan membinasakan dalam artian karena israf itu adalah maksiat. Sedangkan maksiat itu adalah yuhlik, muhlikah, membinasakan. Dalilnya apa? Hadisnya Abu Hurairah tentang seseorang yang mengatakan halaktu. Itu. Rasulullah mendiamkan, tidak menyalahkan. Betul memang maksiat itu membinasakan. Sudah selesai sekarang. Ini masalah baru. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam habasal jaisha ala ikdi Aisyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perang beliau pernah menahan bala tentara hanya demi untuk mencari ikat kalungnya Aisyah. Jadi kisahnya beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ikut dalam sebuah peperangan. Dan inilah kejadian ifak, kejadian kisah tuduhan kepada Aisyah itu pada peperangan ini. Jadi Aisyah berangkat menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Ini hukumnya boleh wanita ikut jihad kalau dalam pasukan yang banyak, yang besar dan mereka dalam kondisi aman. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha meminjam kalungnya Asma. Ini kalung pinjaman. Atau mungkin sudah dikasihkan sama Asma. Yang jelas, Aisyah meminjamnya atau mengambilnya dari Asma. Kemudian hilang. Di suatu tempat, kalung tersebut hilang. Maka Aisyah mengatakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah menghentikan perjalanan. Sudah, jangan berangkat dulu, tahan dulu di sini. Malam ini kita cari kalung tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha marah. Marahi anaknya, "Kon iki kamu ini gara-gara kalung tok. Pasukan segini banyaknya di kamu menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjuk-tunjuk gini anaknya." Aisyah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur meletakkan kepala beliau di pahanya Aisyah. Dan Abu Bakar marah-marah kepada anaknya. Kamu ini gara-gara kalungnya kok cengeng gini kalung. Masa kalung aja biarkan sudah kalung. Aisyah gak bisa pergi gara-gara apa. Rasulullah tidur di pahanya. Jadi dimarahi sama bapaknya. Aisyah gak bisa berkutik. Ini bolehnya seorang bapak walaupun anak perempuan itu sudah menikah. Seorang bapak tetap mendidik. Tetap memberikan didikan yang baik. Apalagi beberapa hadis tentang keluar rumah tangganya Rasulullah, bagaimana Umar mendidik anaknya. Ketika menjadi istrinya Rasulullah, bagaimana Abu Bakar mendidik anaknya. Untuk jangan iri, jangan cemburu, jangan minta yang banyak kepada suamimu. Nah, kalau bapak zaman sekarang, kalau anaknya gak dikasih duit sama suaminya, oh minta cerai sana. Nah, pasti gitu, jauh antara bapak yang baik dengan bapak pada zaman sekarang. Maka Abu Bakar marah-marah kepada Aisyah. Gara-gara kalung tok pasukan segini banyaknya mau jihad kamu tahan. Qala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam habasal jaisha ala ikdi Aisyah yaltamisuna ikda Aisyah, demi mencari, dikerahkan semua pasukan untuk mencari kalungnya Aisyah. Hatta la yadhi'a dzalikal mal, supaya tujuannya apa? Biar enggak sia-sia harta tadi. Ini sebagai dalil bahwasanya enggak boleh menyia-nyiakan harta. Sebuah kalung saja sampai pasukan, ribuan pasukan sampai dikerahkan untuk mencarinya. Supaya enggak hilang, supaya enggak sia-sia, supaya enggak doya. Dan kisah ini masyhur, dikisahkan di media-media sosial. Dikatakan ada seorang laki-laki yang gara-gara sebuah kalung istrinya, dia sampai semalam penuh dengan kawan-kawannya mencarinya. Ini adalah kisah yang, ini adalah sindiran, enggak boleh kepada Rasulullah SAW. Ini kisah ini mengandung manfaat dan mengandung faedah yang sangat besar sekali. Di antaranya adalah syariat tayamum turun pada saat itu. Gara-gara pasukan berhenti di tempat yang enggak ada air. Akhirnya para sahabat bingung, Rasulullah, bagaimana ini enggak ada air untuk wudu? Untuk tatahur bagaimana ini? Maka akhirnya turun syariat tayamum. Disitulah disyariatkan tayamum. Maka Usaid bin Khudair berterima kasih kepada Aisyah. Terima kasih wahai Aisyah. Dengan sebab keluarga kalian, dengan sebab barokah keluarga kalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rukhsah yang sangat besar sekali, yaitu rukhsah tayamum. Maka kisah ini bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan dunia hanya cuma sebuah kalung, bukan. Ini ada manfaat, ada hikmah yang sangat besar di balik itu semua. Pertama, karena kasih sayangnya Rasulullah kepada Aisyah. Nuruti istri. Kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, ini adalah kalung pinjaman, barang pinjaman nih. Gimana cara gantinya? Iya, kalau ada jual. Kalau enggak ada, ganti mbok apa? Namanya punya orang. Dalam sebagian riwayat ini adalah pinjaman. Dan yang kedua, yang ketiga alasan berikutnya, karena Rasulullah adalah seorang amir, seorang pemimpin. Beliau berhak untuk memperhatikan dan perhatian terhadap rakyatnya. Maka enggak apa-apa dalam sebagian peperangan kalau misal ada yang sakit, kemudian berhenti, atau ada yang meninggal, kemudian gali kuburan untuk dia. Sebagaimana dalam kisah perang Tabuk juga. Maka semua itu adalah maslahat-maslahat yang bukan hanya melulu mengedepankan harta atau hanya cuma sebatas kalung aja kok sampai gitu, bukan. Masalahnya bukan di situ. Jadi syahidnya Syekh Yahya Hafidzahullah taala beristidlal dengan kisah tersebut bahwasanya sebuah kalung saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mau membiarkannya hilang. Maka ini boleh misalnya mengerahkan beberapa orang untuk mencari sesuatu yang hilang, boleh. Bukan berarti itu adalah terlalu mementingkan dunia, bukan. Tapi memang supaya harta itu enggak sia-sia. Ini adalah dari kisah ini adalah dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha fi sahihain. Hadisnya Aisyah. Qala waja'a hadithun atau waja'a hadithu la tusrif bil ma'i wa in kunta 'ala nahrin jarin. Demikian juga datang hadis, tapi hadis ini dhaif. Janganlah kamu boros dengan air walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Walaupun kamu berada di sungai, ojo kok boros. Jangan mentang-mentang berada di sungai kemudian kamu boros. Jangan kemudian mentang-mentang banyak uang kemudian boros. Wa huwa dhaif, tapi hadis ini dhaif. Maknanya benar, tapi hadisnya dhaif. Ya benar, walaupun kamu di sungai pun jangan kemudian boros air, enggak ada butuh-butuhnya air kamu buang-buang. Tapi kalau dibiarkan mengalir, ya gimana kalau enggak dibiarkan mengalir? Seperti di bukit tinggi itu tempat wudunya itu udah langsung dari gunung. Jadi enggak ada keran, di los ngalir terus air. 24 jam ngalir. Karena memang aliran dari gunung. Seperti itu enggak apa-apa. Kalau di sini sampai biarkan kerannya ngalir ya enggak boleh. Makanya kalau wudu itu juga kerannya ketika berhenti, ketika misal mau kepala dimatikan atau dikecilkan, jangan terus boros air. Wa huwa dhaifun akhrajahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah Muhammad Ibnu Yazid Abu Abdullah Ibnu Majah. Rakam 425 wa fi Ibnu Lahiyah, tapi dalam hadis tersebut dalam sanadnya ada Abdullah Ibnu Lahiyah. Wa Huyai Ibnu Abdullah Al-Mu'afiri atau Al-Ma'afiri dhaifan, keduanya adalah dhaif. Abdullah Ibnu Lahiyah dan Huyai Ibnu Abdullah Al-Ma'afiri dhaifan, keduanya adalah dhaif. Walahu tariqun ukhra fiha Muhammad Ibnu Fadl Ibnu Athiyah dhaifun wa abuhu kadzdzab. Demikian juga ada jalan yang lain tapi juga dhaif. Ada Muhammad Ibnu Fadl Ibnu Athiyah, statusnya adalah seorang yang dhaif, wa abuhu dan bapaknya yaitu Al-Fadl Ibnu Athiyah kadzdzab, pendusta. Maka hadis ini dhaif, hadis jangan kamu itu boros dengan air walaupun kamu itu berada di air, berada di sungai yang mengalir. Ini hadisnya dhaif. Qala Allah Ta'ala wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu israf, berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan, baik itu dalam pakaian, dalam kendaraan, dalam hunian, dalam rumah, dalam makanan, dalam semua hal enggak boleh israf. Secukupnya saja. Boleh seseorang itu agak bagus, pakaian bagus, rumah yang bagus, makanan yang bagus, tapi jangan sampai melampaui batas, jangan sampai israf. Kalau makanan bagus paling mentok. Apa paling mentok? Bagi saya paling yo sate wis paling apik kan. Ono wong kadang pak makanan kadang makan sampai 500 ribu, 1 juta sampai 2 juta. Ini israf. Itu melampaui batas. Qala mafhumul ayah, mafhumnya ayat ini anna man asrafa la yuhibbuhullah bal yubghidu. Barang siapa yang israf, Allah tidak mencintainya bahkan Allah memurkainya. Maka termasuk ayat, termasuk wajah. Perkara itu tidak boleh adalah Allah itu tidak mencintainya. Tidak mencintainya maknanya adalah membenci. Itu uslub Al-Quran. Kalau ada kalimat saya enggak suka, itu berarti benci. Paham? Kalau dalam bahasa kita kan saya enggak suka, belum tentu benci. Karena ada suka, ada benci, ada biasa-biasa saja. Saya enggak cinta sama fulan kok. Sama fulana kok. Nah, itu enggak cinta, enggak benci. Tapi kalau dalam Al-Qur'an innallaha la yuhibbu, innallaha la yuhibbu, itu maknanya Allah membenci. Qala mafhumul ayah anna man asrafa la yuhibbuhullah bal yubghidu. Wa hunaka anwa'un minas syaraf kullun bihasabi, dan di sana juga ada beberapa macam, beberapa jenis dari melampaui batas masing-masing sesuai dengan kadarnya. Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain min hadits Al-Mughirah ibn Syu'bah, Al-Mughirah ibn Syu'bah Abu Isa atau Abu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad. Wa karihalakum kila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal mal. Dari hadisnya Mughirah ibn Syu'bah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian uququl ummahat, durhaka kepada para ibu. Maksudnya kepada orang tua, tapi di sini di pakai sighah ummahat karena durhaka kepada ibu lebih besar dosanya. Sebagaimana bir berbakti yang lebih besar kepada ibu. Wa wa'dal banat, dan membunuh, mengubur hidup-hidup anak wanita. Ini termasuk penyakitnya jahiliyah, wa'dul banat. Wa idzal mau'udatu su'ilat, wa ada ya'idu fi'ilnya, wa ada ya'idu wa'dan. Yaitu mengubur hidup-hidup. Wa'ada itu menghentikan sebelum selesai, itu namanya wa'ada. Menghentikan sebelum selesai. Jadi anak tadi belum mati, tapi sudah dipaksa mati. Enggak harus dikubur, terserah mau disuntik mati, mau dibunuh, mau dicekik, ini semua termasuk wa'dul banat, enggak boleh. Wa man'an wahad, demikian juga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan man'an wahad. Man'an itu pelit, melarang, menghalangi, tapi dia juga wahad, rakus. Man'an wahad. Jadi ini di i'rab hikayah. Wa man'an wahatin atau wahaj alal hikayah. Haj itu fi'il amr atau isim fi'il. Kemudian di sini di i'rab sebagai maf'ul atau sebagai ataf kepada maf'ul. Wa man'an wahad alal hikayah. Wa karihalakum qila wa qol, ini juga qila wa qol, ini di i'rab. Padahal qila ini adalah fi'il madhi, enggak ada i'rabnya, tapi ini enggak dipakai. Dia dibekukan. Wa karihalakum qila wa qala. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci karaha, di sini karahatut tahrim. Karaha di sini wa kariha, karaha di sini adalah karahatut tahrim, bukan karahatut tanzih. Katanya dan katanya qila wa qol wa kasratas su'al, dan banyaknya meminta. Kasratas su'al, minta-minta terus. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Qala wa hadhil karahatu ma hiya karahatu tanzihin. Karaha di sini bukan kok makruh hukumnya, tapi ini adalah bal karahatu tahrimin, bahkan ini hukumnya adalah haram. Qala wal haditsu fi tahrimul bukhl, dalam hadis ini terdapat keharaman bakhil. Wasaraf, demikian juga haramnya saraf. Kenapa? Karena faman'an, man'an di sini juga i'rabnya mubtada. Tapi di i'rab hikayah, faman'an itu aslinya faman'un. Karena ini mubtada i'rabnya setelah fa, faman'an. Di i'rab alal hikayah, faman'an fi haqqil bakhil. Karena man'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man'an itu adalah penjelasan terhadap orang yang bakhil. Enggak boleh, ketika diminta enggak boleh. Jangan, enggak boleh. Tapi dia juga had, tapi dia juga minta kepada orang. Ini bakhil tapi juga rakus. Wahad fi talabi ma laisa lahu. Wahad, had ini juga di rob mubtada alal hikayah. Wahad fi talabi ma laisa lahu. Ini adalah penjelasan Rasulullah tentang meminta sesuatu yang tidak haknya. Ma laisa min haqqihi an ya'khudahu, yaitu yang bukan haknya untuk dia ambil. Maka dalam hadis ini ada larangan, ada celaan terhadap bakhil dan juga kepada boros. Man'an itu bakhil, had ini adalah mengambil yang bukan haknya. Selesai kita tentang masalah boros, dan insya Allah penjelasan berikutnya adalah tentang masalah bakhil. Panjang ternyata ini. Selesai kita tentang masalah boros, dan setelahnya insya Allah tentang bakhil. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.